untuk mengambil buah pikiran manusia, koma al-qiyas, koma anggapan baik, koma dan pendapat para ulama. Arada lahum min dhalika fasadun fi fitarihim. Maka dikarenakan hal ini arada lahum, maka dikarenakan hal ini muncul fasadun fi fitarihim, kerusakan di dalam fitrah mereka, wa zulmatun fi qulubihim, kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan di dalam hati mereka, wa kadarun fi afhamihim, pemahaman mereka menjadi kotor, wa mahqun fi uqulihim, akal mereka menjadi bodoh, wa amathum hadhihi al-umur wa ghalabat alaihim, kemudian hal-hal ini menjadi keumuman dan mengalahkan mereka dan menguasai mereka, ya, menjadi keumuman dan menguasai mereka. Hatta raba fiha as-saghir, hingga akhirnya anak-anak tumbuh dan berkembang, dalam kondisi semacam ini, fiha dalam kondisi semacam ini, wa harima 'alaiha al-kabir, orang-orang tua pun menutup usia dalam keadaan yang sama. Falam yarauha munkaran, dan mereka tidak menganggapnya sebagai satu hal yang mungkar. Faja'athum daulatun ukhra. Tadi titik, ya. Jadi satu hal yang mungkar, titik. Faja'athum daulatun ukhra. Lalu datang kepada mereka kekuasaan lain. Qamat fiha al-bid'u maqam as-sunan. Bid'ah menempati kedudukan sunnah. Bid'ah menempati kedudukan sunnah. Wan-nafsu maqam al-'aqli. Sunnah tadi, koma. Hawa nafsu menempati kedudukan akal sehat. Wal hawa maqama rusdi, tadi koma,